lalu sang waktu berabad sudah jauh aku darimu. Dalam hitam legam zaman di wajahku mendambamu, merindumu hadir kembali dalam setiap langkah hidupku. Muhammad ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Habibi, semoga Allah selalu merahmatimu dengan cinta, dengan kasih selamat umatmu. Di wajahmu, di langkahmu, di setiap penanafas yang terpancar cahaya, teranglah.